Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tsani al-islam wal iman wal ihsan. Ini sekarang hadis kedua dari Arba'in ya, menjelaskan seputar iman, Islam dan ihsan ya. Islam, iman dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidzon qol. Hadis kedua ini diriwayatkan juga dari sahabat Umar. Beliau bercerita bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin itla alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sa'ari. Di saat kita sedang duduk bersama dengan Rasulullah di suatu hari, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak diketahui dia berasal dari mana, jejaknya tidak diketahui, dan salah satu dari kita tidak ada yang mengenalnya. Jadi ada orang asing yang tiba-tiba datang ya. Hatta jalasa ila nabi fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kafaihi ala fahidaihi. Orang itu tiba-tiba menuju ke Nabi Muhammad dan duduk di depan Nabi. Orang itu menempelkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Waqala ya Muhammad ahbirni anil Islam. Tiba-tiba dia bertanya, wahai Muhammad, aku beritahu tentang apa itu Islam. Berilah aku pengetahuan tentang Islam. Faqala Rasulullah al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqima sholah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Orang itu bertanya seputar Islam, apa makna dari Islam? Kemudian Rasulullah menjawab, Islam adalah bersaksi. Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau membayar zakat, menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau pergi haji bila engkau mampu melakukannya. Nah, setelah Nabi menjawab seperti itu, ternyata orang tadi mengatakan, engkau benar. Jadi para sahabat bingung, para sahabat heran, bingung. Dia yang bertanya sendiri, dia juga yang membenarkan. Jadi seakan-akan ini bukan pertanyaan ya, seakan-akan hanya ujian saja, hanya tes saja. Qala fa akhbirni anil iman. Kemudian setelah itu dia bertanya kedua kali. Berilah aku pengetahuan tentang iman. Qala antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Qala sadaqta. Kemudian Nabi menjawab, setelah Nabi ditanya tentang iman, Nabi menjawab, iman adalah engkau percaya, engkau iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, dan iman kepada keputusan Allah, takdir Allah, baik takdir baik maupun takdir buruk. Lalu orang itu kembali membenarkan ucapan Nabi, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Lalu pertanyaan yang terakhir, dia bertanya seputar ihsan ya. Apa arti dari ihsan? Kemudian Nabi menjawab, qul anta budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Nabi menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Jadi kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu seperti itu, maka kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Qala fa akhbirni anis saah. Ini pertanyaan terakhir ya. Tadi bukan terakhir berarti. Fa akhbirni anis saah. Lalu dia bertanya tentang kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tapi jawaban Nabi tidak menjawab kiamat itu kapan ya. Nabi malah menjawab yang ditanyai belum tentu lebih tahu dari yang bertanya. Jadi antara yang ditanya dan yang bertanya itu sama-sama tidak tahu. Qal fa akhbirni an amaratiha. Jadi karena Nabi tidak menjawab pertanyaan itu, maka orang itu bertanya tanda-tandanya saja. Kalau kau tidak tahu kapan kiamat, lalu beritahu aku tandanya apa saja. Kemudian Nabi menjawab, qol anta lidal amatu rabbataha. Tanda yang pertama adalah ada budak perempuan yang melahirkan majikannya. Budak melahirkan majikan. Wa antaral hufatal uratal ala ri'a asati yatatawaluna fil bunyan. Kemudian Nabi meneruskan, termasuk tanda kiamat adalah engkau mengetahui ada orang yang tidak memakai alas kaki, yang tidak memakai baju dan miskin, dia sebagai pengembala kambing, tapi mereka saling tinggi meninggikan bangunannya. Jadi bangunannya tinggi-tinggi. Artinya ada orang miskin ya, orang miskin di pedesaan yang kaya-kaya. Sumantolako, lalu dia pergi. Falabis tumalian, sumakol, ya Umar atau dari Manisail. Setelah dia pergi, kita beberapa waktu kemudian Nabi berkata kepada Sayyidina Umar. Umar ditanya, wahai Umar, kau tahu siapa yang bertanya tadi? Kultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, yang lebih tahu tentang siapa dia ya Allah dan Rasulnya. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, orang yang bertanya tadi itu adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian, mengajarkan agama kalian. Jadi orang itu ternyata Malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia. Rawahu Muslim fi awali kitabil iman rokem 8 ya, wa Tirmidzi fi kitabil iman, wa Abu Dawud fi kitabi sunnah, wa Nasa'i fi kitabil iman. Ini tahrij. Ahamiyatuhu qala ibnu Daqiqil Id, hadha hadisun azim istamal ala jami'i wadha'ifil a'mal adh-dhahirah wal batinah. Pentingnya hadis ini, Ibnu Daqiqil Id mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang besar ya. Hadis ini mencakup seluruh amal, baik amal luar maupun dalam ya, amal tubuh maupun amal hati. Jadi tugas-tugas atau amal-amal yang dilakukan zahir maupun batin itu tercakup dalam hadis ini. Wa ulumus syari'ati kulluha roji'atun ilaihi wa mutasyaibatun minhu. Dan seluruh ilmu syariat itu kembali pada hadis ini dan juga bercabang-cabang, tercabang-cabang dari hadis ini. Jadi dari hadis ini itu memiliki beberapa cabang ilmu syariat. Lima tadhammanahu min jam'ihi ilmas sunnah fahwa kal ummi li sunnah kama sumiyat al-fatihah umal quran lima tadhammanahu min jam'iha ma'ani al-quran. Jadi mengapa Ibnu Daqiqil Id mengatakan demikian ya, mengapa hadis ini dianggap sangat penting sekali, karena hadis ini itu dianggap sebagai ibu dari hadis-hadis yang lain ya, induk dari hadis-hadis yang lain. Sebab hadis ini cakupannya sangat luas, mencakup hadis-hadis yang lain. Ini sama kalau di dalam Al-Qur'an sama seperti Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu dikatakan umul Qur'an, induk dari Al-Qur'an, ibu dari Al-Qur'an. Karena cakupan Al-Fatihah itu mencakup dari makna surat-surat dan ayat-ayat yang lain. Jadi hadis ini dianggap seperti Al-Fatihah ya. Dianggap seperti Al-Fatihah. Wa huwa minal ahadisil mutawatirah li'annahu warada min riwayati tsamaniyatin minas sahabah al-kiram. Hadis ini termasuk golongan hadis mutawatir ya, hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu ya hadis yang perawinya banyak. Perawinya banyak dan mereka tidak mungkin berbohong atas satu hadis. Mengapa dikatakan hadis mutawatir? Karena hadis ini diriwayatkan dari 8 sahabat ya, 8 sahabat. Hum Abu Hurairah wa Umar wa Abu Dzar wa Anas wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abu Amir Al-Asy'ari wa Jarir Al-Jabal Al-Bajali ya radhiyallahu anhum. Ini bacanya apa ini? Kalau tidak salah Al-Bajari ya. Jadi nama-nama ini adalah perawi dari hadis ya, perawi dari hadis kedua tadi, sehingga Ibnu Daqiqil Id mengatakan hadis ini tergolong hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir ini dalam kajian hadis termasuk hadis yang tingkatannya tinggi ya, tingkatannya tinggi. Karena bahkan dari sisi rawinya hadis ini adalah hadis yang paling kuat. Ya karena tadi yang meriwayatkan tidak hanya satu orang tapi beberapa orang sehingga menjadikan hadisnya ini hadis yang kuat ya. Lughatul hadis, wallahu a'lam bishawab.